Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyudhahirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kullu mursabita wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fi an-nar. Para ikhwatidina azani wa asakumullah jami'ah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya masih terus mendapatkan sekian banyak nikmat darinya, terutama adalah nikmat sehat. Ini adalah nikmat yang amat berharga pula yang wajib kita syukuri. Kemudian nikmat sempat, yang ini juga banyak kaum muslimin yang tertipu dengannya sehingga banyak menggunakan kesempatan ini untuk hal-hal yang tidak akan bisa membawa kepada kemaslahatan, tidak akan bisa memberikan kepada kebaikan kepadanya. Karenanya kita bersyukur kepada Allah SWT bila kita punya waktu yang kita gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat terbesar dan nikmatul iman wal islam, mudah-mudahan kita semuanya terus bisa istiqomah di atas iman kita, di atas islam kita. Dimaksudkan dengan iman kita adalah dengan akidah kita, tauhid kita, dan kemudian dengan islam kita adalah dengan ibadah kita. Mudah-mudahan tauhid kita tidak dicampuri dengan noda-noda syirik kekufuran, dan kemudian ibadah kita juga mudah-mudahan tidaklah dicampuri dengan kebid'ahan. Dan kemudian secara umum kita mudah-mudahan juga dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bisa mendapatkan keberuntungan hidup dunia dan akhiratnya. Para ikhwatiddin azani wa jazakumullah, kita masih membaca penjelasan tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampaikan dan kita tambahkan dari kitab yang lain yang tidak ada dalam kitab yang kita baca. Tidak berarti penyusun, penulis tidak tahu, tetapi beliau adalah untuk menyimpulkan pembahasan. Ya. Tapi untuk kita mungkin perlu kita tambahkan, barangkali di antara kita memang belum pernah baca apa yang kita tambahkan, atau kalau memang sudah pernah baca ya untuk menguatkannya. Di antaranya kemarin kita tambahkan, di antara malaikat Allah Azza ada malaikat yang sayyahun, yang mereka terus berjalan-jalan, bahasa kita melancong, ya. Ya tabi'una majlis dzikri, yang mereka berusaha untuk mengikuti, mencari dan mengikuti kepada majlis-majlis dzikir. Ya. Jadi di antara malaikat Allah SWT ada yang tiap saat terus berjalan. Berjalan di bumi ini untuk mencari majlis-majlis zikir kepada Allah SWT. Ketika terdapat majlis zikir, maka dia akan berhenti situ dan akan ikut di dalamnya. Asy-Syaikhani Bukhari Muslim telah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah berkata, inna lillahi malaikatan yatufuna fitturki yaltamisuna ahla dzikri faida wajadu qauman yadhkurunallah tanadau halumu ila hajadikum qala fayahunahum biatsnadihim ila sami dunya. Al-hadis. Di antara hadis yang menjelaskan tentang perkara di atas, bahwa Allah punya malaikat yang terus berjalan di bumi ini untuk mencari majalis dzikri, mencari majlis-majlis ilmu, majlis dzikir. Di antaranya dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lillah malaikatan." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu memiliki malaikat-malaikat. Yatufuna fi turuq, yang mereka terus berjalan. Tawaf, yaitu bukan tawaf, keliling terus ya, di bumi ini. Yaltamisuna ahla dzikri, yang mereka terus berusaha untuk mencari ahla dzikir, ahli-ahli dzikir. Fidza wajadu qauman yadhkurunallaha, ketika mereka mendapati suatu kaum yang tengah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tanadau, mereka terus saling menyeru. Ya, tanadau, mereka pada menyeru. Halummu ila hajatikum, mari kita menuju hajat kita semuanya, hajat kalian semuanya. Ada yang malaikat-malaikatnya ada di langit, kemudian turun ya, ke langit dunia, terus ke bumi, menuju kepada majlis-majlis itu. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi di dalam hadis ini telah dijelaskan bahwa malaikat-malaikat Allah di antaranya ada yang tiap saat terus keliling, yatufun fituruk, di jalan-jalan di bumi ini. Mereka mencari majelis-majelis zikir, termasuk majelis ilmu. Ya, ketika mereka mendapati satu kaum yang tengah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala, tanadau, mereka pada menyeru, memanggil kepada yang lain, halumu, halumu, ila hajatukum, mari kita menuju hajat kalian semuanya, hajat kalian semuanya. Ya, maka malaikat-malaikat yang ada di langit terus mendengarnya. Mereka kemudian, yang mereka memang berjalan, ya, kemudian mengepakkan sayapnya, kemudian turun ke langit dunia, kemudian menuju tempat-tempat yang dituju oleh mereka. Ini diantaranya. Dalam hadis lain juga dikatakan, sekuat dalam hadis Imam Masai atau yang lain, dikatakan bahwa waqad sabata aidon, dan sekuat telah sabit bahwa sama mereka para malaikat itu, yabluhuna nabiyya salami ummati salam, mereka menyampaikan kepada Nabi ya, menyampaikan salam dari umatnya. Berdasar hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Masai dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna lillahi azza wa jalla malaikatan sayyahina fil ardi yabluhuni min ummati salam." Dalam hadis ini dikatakan, "Inna lillahi azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu memiliki lilnya lil miliki." Memiliki malaikatan, memiliki malaikat-malaikat sayyahin yang terus berjalan, berkeliling di bumi ini, fil ardi. Yabluhuni, mereka menyampaikan kepadaku, min ummatis salama, menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Lewat para malaikat itu tadi. Ini dalam hadis yang lain, bahwa Allah punya malaikat-malaikat yang terus berjalan di muka bumi ini, berkeliling mencari majlis ilmu. Itu di antara yang kita tampakkan kemarin. Kemudian keterangan lain di antara malaikat Allah SWT, mereka ada yang hanya berkunjung ke Baitul Ma'mur, setelah itu entah pergi kemana, wallahu alam, tidak ada keterangan. Wa minhum zawaru al-Baitil Ma'mur, azawaru Baitul Ma'mur. Di antara mereka ada yang berkunjung ke Baitul Ma'mur. Walaupun perjalanannya dari mana, tapi setelah melewati Baitul Ma'mur, terus masuk ke Baitul Ma'mur, setelah itu pergi entah kemana, tidak jelaskan. Tidak jelaskan. Dijelaskan dalam Kitabul Iman yang ditulis oleh beberapa ulama, dikatakan yadkhulu fi kulli yawmin minhum al-baitul ma'mur 70 alf malakin thumma la ya'duna ilayhi ala ma sabata min hadisi Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam Summa rafa'ali al-baytal ma'mur. Fakultu, ya Jibril, ma hadha? Qala hadha al-baytul ma'mur. Yadawluhu kulla yawmin 70,000 malak. Idha kharaju minhum lam ya'udhu fihi akharam alaihim. Di antara malaikat, mereka ada yang berkunjung ke Baitul Ma'mur. Perjalanannya sebelumnya tidak jelaskan dalam hadis. Dan pada keterangan ulama, setelah masuk Baitul Ma'mur pun kemana juga tidak jelaskan. Tapi yang jelas, di antara mereka ada yang berkunjung ke Baitul Ma'mur. Dikatakan bahwa setiap hari, di antara mereka, para malaikat Allah SWT ada yang berkunjung ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah kalau di dunia ini Mekah. Di kalangan para malaikat di sana ada Baitul Ma'mur, tempat yang paling apa namanya dimuliakan, dan mereka untuk singgah dan beribadah di dalamnya, kemudian mereka keluar dari tempat itu, kemudian mereka tidak kembali lagi. Baitul Ma'mur diceritakan dalam beberapa keterangan kitab, kalau diurut ke bumi itu ya lurus dengan Mekah ke atas Baitul Ma'mur. Ya. Jadi setiap hari ada 70,000 malaikat yang berkunjung ke Baitul Ma'mur, setelah itu kemudian pergi. Ya. Seperti dalam hadis yang sabit dari hadis Malik bin So'so'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya agak panjang, di sini diringkas. Bahwa Nabi sallallahu pernah bersabda, "Summa rafa'ali al-baitul ma'mur." Jadi ketika beliau naik ke langit, ya. Hadis Mi'raj karena panjang. Imam Katsir membahkan dalam tafsirnya ada 3 halaman. Satu hadis 3 halaman. Hadis yang terpanjang mungkin. Ya. Ceritanya panjang sekali. Nah, kemudian di antara kutipannya dalam hadis Bukhari Muslim, "Summa rafa'ali Baitul Ma'mur." Kemudian malaikat Jibril membawaku ke Baitul Ma'mur. Fakultu, maka aku kemudian bertanya, "Ya Jibril, wahai Jibril, ma hadza? Ini apa?" Setelah saya melihat ada bangunan besar, beliau kemudian bertanya, "Ya Jibril, ma hadza? Ini apa?" Qala, "Hadzal Baitul Ma'mur." Hadza Al-Baitul Ma'mur. Ini adalah Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin, yang masuk setiap hari 70,000 malak, 70,000 malaikat. Jadi setiap hari semenjak beliau berkata sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? 1500 berapa? Wallah alam. Padahal beliau berkata demikian sebelumnya sudah terjadi seperti itu. Terjadi seperti itu. Jibril telah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat itu sudah terjadi. Bahwa para malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu ada 70,000 malaikat. 70,000 berapa itu? Kan banyak sekali 70,000 malaikat. Satu hari. Dikalikan 1,000. 1,000 tahun maksudnya. Nah, 1,000 tahun berapa hari? Pokoknya tidak hitungan, wallah alam. Ya. Jadi tiap hari kullu yawmin yadhuluhu 70,000 malak, 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur untuk beribadah, ya. Kemudian setelah beribadah dalamnya, idza kharaju minhu, ketika mereka sudah keluar dari Baitul Ma'mur, lam ya'udhu fi akhara ma'alihim, mereka tidak kembali lagi ke tempat tersebut, terus pergi entah kemana. Nah, itu tidak jelaskan, ya. Jadi yang jadi penjelasan syahid di sini adalah apa, bahwa setiap hari ada malaikat-malaikat yang datang ke Baitul Ma'mur, yang datangnya dari mana tidak jelaskan dalam keterangan-terangannya ada, dan setelah mereka masuk ke Baitul Ma'mur pergi kemana pun enggak dijelaskan entah kemana. Tapi yang jelas setelah ke Baitul Ma'mur beribadah di dalamnya, keluar tidak kembali lagi. Ya kita nggak boleh ngarang, mungkin kesini, mungkin ke sana, ya nggak bisa. Urusan hal yang gaib seperti itu adalah hanya bisa bicara kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil, ya tidak bisa kita bicara. Ya, ini diantara malaikat Allah SWT. Ada yang tiap hari mampir ke Baitul Ma'mur. Padahal malaikat tidak semua mereka. Malaikat yang lain amat banyak. Ya. Kalau begitu malaikat jumlahnya, Allah alam, tidak ada hitungannya. Maka la ya'lamu judunda rabbika ila Allah, tidak ada yang tahu tentang mereka kecuali Allah subhanahu. Itu diantara malaikat Allah subhanahu yang kita juga wajib beriman. Beriman. Ya. Kemudian yang lain yang belum tersinggung adalah wa minhum al-muakkal bil jibal. Di antara mereka para malaikat Allah Azza, ada yang diseri urusan gunung. Ya. Diseri urusan gunung. Wa malakul jibal, yaitu yang disebut malakul jibal. Wallah alam, kalau di sini mutuh-mutuh pilih. Maksudnya lah malaikat yang punya tugas terkait urusan gunung al-jibal. Waqad warada dzikruhu fi hadits khurujin nabi sallallahu ila ahli Taif fi bidayatil ba'sah fi bidayatil bi'sah adu ba'sati wa da'watihi iyyahum wa 'adam istijabatihim lahu wa fihi yaqulu nabi yaqulu nabi sallam fida anna bi sahabatin qad adallatni wa nadartu fida fiha jibril fana dani faqala inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka wa maraddu 'alaika wa qad basallu ilayka malakul jibal wa la basallu 'alai ilayka malakal jibal lita'muruhu bima syi'ta fihim ila akhir hadis. Jadi di antara malaikat Allah Zalla ada yang punya tugas urusan gunung, ya. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis terkait dengan keluarnya Nabi SAW. Keluar untuk dakwah ke Taif. Ya, atau hijrah ke Taif. Ya, pada permulaan beliau diutus. Pada permulaan beliau diutus untuk menjadi Rasul. Ya, kemudian beliau berdakwah ke Taif. Hijrah atau menuju Taif. Maksudnya dakwah menuju Taif. Dan kemudian setelah sampai sana ternyata beliau ditolak oleh kaumnya. Ya. Ditolak oleh kaumnya. Penolakannya dengan amat kasar. Ya. Dengan di samping kalimat-kalimat kotor juga dilempari dengan batu-batu. Sehingga sahabat yang berusaha untuk melindunginya, beliau kemudian bercak-bercak darah. Ya. Kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan setelah beliau dalam perjalanan pulang dari Taif, fida ana bi sahabatin qad adalatni, tiba-tiba saya, kata Nabi, ya, tiba-tiba saya berada pada naungan sahabah. Tiba-tiba ada sahabah yang telah melindungi saya, menaungi saya. Itu kalau arti apa adanya. Jadi tiba-tiba saya dalam perjalanan ada sahabah, awan yang menaungi saya. Fa ana bi sahabatin qad adalatni. Fa nadartu, maka aku kemudian perhatikan, lihat ke atas. Fa fiha Jibril, tiba-tiba di sana ada Jibril. Fa fiha Jibril, tiba-tiba di sana di sahabah tadi, di awan ada Jibril. Fa nadani, kemudian belum menyeru, memanggilku. Faqala, maka Jibril kemudian berkata, innallaha qad sami'a qawla qaumika. Sungguh Allah azza wa jalla qad sami'a, sungguh telah mendengar. Mendengar qawla qaumika, ucapan kaummu. Laka kepadamu. Wa maraddu 'alaika, dan bagaimana penolakan mereka kepadamu. Ya, ucapannya kasar, kemudian nolak kepada nabinya, penolakannya sambil melempari batu-batu atau yang lain. Semuanya kaumnya dikerahkan. Ya. Jadi Jibril ketika ada di awan Maksudnya adalah untuk mendatangi Nabi. Kemudian Jibril menyampaikan, sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu di dalam menolak kepadamu. Ya. Waqad ba'atha Allah ilaika malakal jibal, sungguh Allah telah mengutus kepadamu malakul jibal. Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung. Maksudnya malaikat yang diserah urusan gunung. Ya. Lita'murahu, untuk kamu perintah supaya kau bisa memerintahkan kepada dia. Bima'syita fihim, sekendakmu. Terserah berkenaan dengan mereka orang-orang Taif. Jadi malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, ya, sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat jibal untuk datang kepadamu supaya menawarkan diri kepadamu supaya kamu bisa memerintah kepada dia, barangkali perintah apa saja akan mau. Ya. Fanadani malaikat jibal. Kemudian malaikat jibal memanggil kepada saya. Malaikat jibalnya kemudian memanggil. Fasallam alayya. Kemudian malaikat jibal memberikan salam kepadaku. Tsumma qala, kemudian beliau malaikat jibal menyatakan, berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Wa qala, dzalika fi ma syi'ta. In syi'ta an utabbiqa alaihim al-ahzabain. Fa qala Nabi sallam, bal arju ayukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahda la yushriku bihi syai'a. Kemudian setelah malaikat jibal datang kepada Nabi, ya, kemudian memanggil kepadanya, menyampaikan salam kepadanya, salam kepada Nabi. Kemudian berkata, ya Muhammad, wa ya Muhammad. Faqala, dzalika fi ma syi'ta. Maka Nabi kemudian berkata seperti yang dikatakan tadi. Faqala fi ma syi'ta. In syi'ta, ini malaikat jibal maksudnya. Faqala, maka malaikat jibal berkata, in syi'ta an utabbiqa alaihim al-ahsabin. Kalau kamu mau untuk saya timpakan kepada mereka orang-orang Taif itu al-ahsabaini, dua bukit, dua gunung. Faqala Nabi sallam, maka Nabi kemudian mengatakan, bal arju ayyuhallah. Bahkan yang saya harapkan adalah agar Allah berkenan mengeluarkan dari tulang rusuk mereka keturunan, maksudnya may abdullah wahdah, yang mau beribadah kepada Allah semata-mata, yang tidak syirik sama sekali. Ini hadis dibawa Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di dalam hadis ini jelas bahwa Allah mengutus kepada malaikat jibal ketika Nabi telah dianiaya oleh orang-orang Taif. Kemudian Allah utus malaikat jibal, barangkali Nabi Muhammad ingin bantuan. Ya, ingin bantuan. Malaikat jibal sudah siap untuk diperintah apa saja. Kalaupun kau perintahkan kepadaku untuk timpakan, aku timpakan dua bukit itu ke mereka, sudah siap. Ahsabain ini siapa? Ahsabain itu jabal, Jabala Makkah. Dua gunung yang ada di dekat Makkah, ya, yang disebut Abu Qubais dan yang berhadapan dengannya. Jadi bukit lah, ya. Bukit. Yang kalau ditimpakan kepada orang Taif, ya habis. Tapi jawaban Nabi bagaimana? Bal arju ayyuhallah min asrabihim may abdullah wahdala yusuki besya. Kalau yang kita yang ditawari, insyaallah sudahlah, habiskan saja. Sudah datang baik-baik mengajak baik kepada mereka, ya, supaya mereka selamat, malah ditolak dengan kalimat yang kasar. Mereka melempari dengan lemparan macam-macam, ada batu yang besar dan yang kecil, ya, mereka kerahkan semuanya penduduk untuk apa? Mengusir Nabi Muhammad bersama sahabatnya, ya, tersiksa, teraniaya. Malaikat sampai menawarkan diri, sudahlah, Kalau kamu butuh pertolongan kepada saya untuk saya timpakan kepada mereka dua bukit itu, saya siap. Kalau kita yang ditawari kan kayaknya sudah langsung, kebenaran sekali. Ya. Tetapi Nabi tidak demikian. Ya. Bahkan beliau menyatakan, bal arju ayyurillah min aslabihim ma ya'budullaha wahdalah yushku bi syai'a. Bahkan yang saya harapkan adalah mudah-mudahan Allah berkenan mengeluarkan dari mereka keturunan yang mau beribadah hanya kepada Allah, yang tidak syirik sama sekali. Nah, ya. Ini di sisi lain ada ibrah yang amat besar, ialah bahwa ketika kita berdakwah harus banyak kesabarannya. Ya. Sebab orang berdakwah itu mesti banyak rintangan. Siapa saja yang mengemban dakwah Nabi, ya pasti ada kesamaan. Cuma volumenya aja yang berbeda. Kalau ujian kepada Nabi jelas besar. Kalau ujian yang di bawahnya ya lebih kecil. Ya. Ini tapi jelas akan ada ujian, akan ada hambatan. Dimanapun orang yang akan berdakwah, orang yang berdakwah kepada al-haq pasti akan mendapat tantangan. Nah, ini menjadi ibrah supaya bersabar. Nabi saja seperti itu. Nabi seperti itu. Kesabaran luar biasa. Ya. Yang jadi syahid adalah bahwa ternyata ada malaikat yang diseru urusan gunung yang disebut Malakul Jibal. Ya. Ini diantara yang perlu kita tambahkan. Kemudian masih satu lagi yang kita tambahkan. Dalam kitabnya Imam Hafidz Hakami dikatakan, wa minhum malaikatun sufu malaikatu sufufin la yaftarun wa qiyamun la yarkaun wa rakka wa sajjada la yarfaun wa minhum ghairu dhalik. Kemudian di antara malaikat Allah Azza, ada malaikat yang terus berbaris, ya, bersof-sof, yang mereka tidak pernah mengalami apa namanya kebosanan, layaf turun. Waqiyamun layar kaun, yang mereka terus kiam, berdiri, beribadah, ya, yang mereka tidak ruku. Waraka wasajjad layar faun, dan ada yang ruku, ada yang sujud, yang mereka tidak bangkit lagi, terus sujud terus. Wa minhum ghairu dhalik, di antara mereka ada yang lain. Jadi di antara malaikat Allah Subhanahu ada yang mereka setiap saat itu bersof-sof, ya. Mereka ada yang qiyam beribadah terus, ada yang ruku terus, ada yang sujud terus, yang tidak pernah bangkit. Dan di antara mereka ada yang lain. Ini membuktikan malaikat Allah amat banyak. Ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, inni ara ma la tarun wasma ma la tasmaun attatis sama'u wa haqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa 'alaihi malakun sajidun law 'alimtum ma a'lam la dahaytum qalila wa la waqaytum katsira wa la mataladattum bi nisa'i 'ala al-farasyat wa al-furasyat wa lahrazum ila su'adat ila su'idat ila su'a ila su'idat tata'aruna ila Allah ta'ala. Kemudian dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ara, sungguh saya melihat. Saya melihat mala taraun, yang kalian tidak melihatnya. Saya mendengar yang kalian tidak mendengarnya. Langit telah terjadi suara gemuruh yang tidak taranya, dan memang itu haknya untuk bersuara seperti itu. Ya. Ma fiha mawdi'u arbi asabi ila 'ali malakul sajid. tidaklah ada satu tempat pun empat asobi. Empat asobi empat apa? Empat jari-jari. Empat kilan. Kecuali padanya ada malaikat yang sujud. La alimtum ma alam, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dahiktum qalilan. Lau alimtum, kalau seandainya kalian mengetahui ma alam, yang aku ketahui, la dahiktum qalilan, pasti kalian akan tersenyum hanya sebentar, wala bakaitum katsiran, kan akan banyak menangis. Maksudnya tidak berarti tersenyum sungguhan. Menurut penjelasan malaikat, menurut penjelasan ulama dalam Tazkiyatul Nufus, masalah yang ditulis oleh Dr. Ahmad Badid yang mengutip ucapan Imam Al-Qayyim atau yang lain, Imam Ibnu Rajab, dikatakan bahwa maksud la dahiktum qalilan wala bakaitum katsiran, kalian tidak pernah tersenyum sama sekali, kalian akan terus menangis, maksudnya ya. Jadi kata Nabi, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan menangis terus, tidak pernah tersenyum sama sekali. Walama taladatun binisa, dan pasti kalian tidak akan pernah bersenang-senang dengan wanita, sedih terus. Ya. Ya. Bahkan kalian akan keluar ke bukit-bukit yang tempat-tempat yang tinggi, kalian akan berlindung kepada Allah, bermunajat minta selamat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini dalam hadis. Tetapi yang jadi syahid adalah apa? Bahwa tidaklah ada tempat kecuali setiap ada empat apa tadi? Empat asobi, empat jari-jari atau empat kilan barangkali bahasa kita. Ya. Kecuali di situ ada malaikat. Malaikat yang terus sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan yang beliau lihat tadi, ini memang tambahan bahwa beliau karena bisa melihat keadaan api neraka. Keadaan api neraka. Yang kalau dilihat oleh kita semuanya, kita tidak akan pernah tersenyum sama sekali. Ya malaikat siapa kemarin? Mikail saja. Semenjak neraka diciptakan, malaikat siapa tadi? Mikail tidak pernah tersenyum. Karena apa? Kan dahsyatnya api neraka. Loh, kita malah cekakakan di bumi ini. Ya. Udah banyak manusia cekakakan lagi itu. Senang-senang. Ini manusia. Karena saking bodohnya. Ya. Saking bodohnya. Padahal Nabi SAW menyatakan, seandainya kalian melihat yang aku lihat, pasti kalian tidak akan pernah tertawa. Kalian akan menangis terus. Bersedih. Bahkan kalian akan keluar menuju tempat-tempat yang tinggi untuk bermunajat kepada Allah SWT. Kemudian kalian minta selamat kepadanya. Ya. Ini tambah faedah yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, kita ambil syaitnya saja. Dalam kitab Kanzul Kamal, kemudian Imam Al-Qasir juga menyatakan, dalam kitab Darul Mansur juga disebutkan, ya, hadisnya sahih dikatakan di sini. Imam Qurtubi juga membawakan bahwa Nabi diantaranya pernah mengatakan, ma fiha maudhi'u shibrin illa waliya malak ra'ikun au sajidun. Ya. Bahwa tidaklah ada satu tempat pun satu shibrin, satu hasta di langit ini, di langit, ya, kecuali padanya ada malaikat yang ruku dan sujud. Jadi di langit-langit yang tertentu di atas ada malaikat-malaikat yang di setiap satu shibr, satu hasta, ada malaikat yang sujud, ya, tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Ya. Ini yang maksud malaikat-malaikat terus, mereka itu ada bersof-sof, ya, yang terus berbaris, terus mereka sujud, terus mereka ruku atau qiyam. Ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, ma fis sama'id dunya mawdi'u qadamin illa 'ali malakun sajidu aw qa'imun wa dhalika kul malaikah wa ma minna illa lahu maqam wa inna lahnu as-safun wa inna lanahnu al-musabbihun. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, ma fis sama'i dunya, tidaklah ada di langit dunia, tidaklah ada maudhi'u qadam, satu tempat sepanjang telapak kaki saja, maudhi'u qadam. Jadi tidaklah ada di langit dunia yang paling bawah, maudhi'u qadam, sempat yang paling-paling hanya sepanjang telapak kaki. Ya. Illa alih malak, melainkan di atasnya ada malaikat, sajidun au qa'imun, yang sujud atau berdiri. Wa dhalika qaulul malaika, itulah ucapan malaikat yang menyatakan, itulah makna ucapan malaikat yang menyatakan, wa ma minna illa lahu maqam ma'lum, dan tidaklah ada di antara kita, melainkan kita pasti memiliki maqam yang ma'lum, tempatnya ma'lum. Masing-masing malaikat ini punya tempat sendiri-sendiri. Sudah. Yang berdiri, yang rukuk, yang sujud di situ. Tidak pernah ada rasa bosan. Ya. Wa inna lanahnu as-safun, sungguh kami-kami malaikat yang selalu safun, terus berbaris. Ya. Terus berbaris. Wa inna lanahnu al-musabbihun, sungguh kami ini adalah makhluk-makhluk yang terus bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara malaikat Allah Sunnah. Ya. Kalau begitu malaikat Allah kita yakin amat banyak, maksudnya lebih banyak dibandingkan manusia. Kalau manusia kan cuma di bumi saja, malaikat ada di malaikat ada yang di langit dunia, langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit yang terakhir. Ya. Di langit yang terakhir, langit ketujuh di sana ada yang tadi yang singgah ke Baitul Ma'mur, itu di langit yang terakhir, langit yang ketujuh. Ya. Tahunya dari mana? Dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah, Mi'raj tiba naik sampai langit 7 melihat Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Langit ke-7. Jadi Baitul Ma'mur ada di langit yang ke-7. Yang di sana tiap hari malaikat 70.000 malaikat masuk ke dalamnya tiap hari. Ibadah keluar, tidak kembali lagi. Di langit dunia tidaklah ada setempat satu hasta pun kecuali di sana ada malaikat yang terus beribadah kepada Allah SWT. Yang di bumi ini yang tiap hari mengawasi kita, di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, di depan kita, di belakang kita, ya, terus mengawal. Berapa malaikat kalau begitu? Jelas lebih banyak dibandingkan manusia. Ya, wallahu alam. Karena dalam ayatnya Allah di antara menyatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang tahu tentang tentara-tentara Rabbmu, maksudnya para malaikat, tidak ada yang tahu illahu, melainkan dialah Allah Azza wa Jalla yang tahu tentang jumlah mereka. Ya, karena dalam hal iman kepada malaikat Allah Azza wa Jalla ini, kita dengan malaikat yang dijelaskan namanya, kita iman dengan namanya. Yang dijelaskan dengan tugas-tugasnya, kita beriman di samping nama tugasnya. Yang Allah tidak jelaskan, Nabi tidak jelaskan kepada kita, kita beriman secara global. Kita beriman. Melihat Allah amat banyak. Ya. Ini terkait dengan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, masih ada waktu, Pak? Ya, kita kembali ke kitab. Itu tadi sebagai tambahan dari kitab yang lain, yang terolah saya tidak mencantumkan di dalam kitab beliau. Tapi salah paham tidak berarti Syekh Dr. Fauzan tidak mengerti ada penjelasan masalah, jelas mengerti, tapi cuma beliau ingin meringkas pembahasan. Kemudian seterusnya adalah fal malaikatu. Rasulullahi fi khalqihi wa amrihi. Wa ismul malak yatadammanu annahu rasulun li'annahu minal alukah bimana risalah. Wa qala ta'ala ja'il malaikati rusulan uli ajnihatin masnau salasa wa ruba'. Wa qala ta'ala wal mursalati urufa. Fahum rusulullahi fi tanfidhi amrihi al-kawni alladhi yudabbiru bis sama'a wal arda. Wahum rusuluhu fi tadbiri amri al-dini alladhi tanzilu bihi ala rusuli minal bashari. Kemudian, tambah sedikit untuk menunggu Isa. Wal malaikah, maka malaikat-malaikat Allah itu adalah Rasulullah. Utusan Allah SWT. Fi halqihi wa amrih, berkenan dengan makhluknya dan berkenan dengan perintahnya. Jadi malaikat memang ada yang jadi utusan. Ya. Seperti kata Imam Qatadah dulu kita pernah menyampaikan, inna lillahi rusulan minal malaikah. Wa minan nasi kadalik. Sungguh di antara malaikat ada yang Allah jadikan rusul, para rasul. Ya, para rasul. Seperti dalam ayat ini pun juga disebutkan nanti. Di antara manusia juga ada yang Allah jadikan rasul, Allah jadikan utusan. Jadi malaikat-malaikat Allah ada yang menjadi utusan-utusannya. Wa ismul malak, wa ismul malak yatadamman ana rasul. Dan sebutan malak, ya, atau malaikah menjadi jamaknya, yatadammanu ana rasul, mencakup makna bahwa dia adalah utusan. Utusan. Jadi malak itu punya makna utusan maksudnya. Ya, maka sesuai dengan namanya mereka adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Ini secara makna luwawi. Tapi kemudian ya Allah utus di antara mereka malaikat-malaikat tertentu, tidak semuanya menjadi utusan. Li'annahu minal alukah, sebab kata malaikat atau malak dari kata alukah. Alukah maknanya adalah risalah, risalah. Maknanya risalah. Karena maka sesuai dengan makna asalnya malaikat adalah mengandung makna rasul, mengandung arti rasul. Jadi malaikat adalah utusan-utusan Allah SWT. Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat ke-1. Ja'ilil malaikah. Tiba-tiba majrur apa? Ini ke kalimat sebelumnya. Ayat pertama Alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikah, begitu. Segala puji hanya milik Allah, fatir samawat, yang telah menciptakan 7 langit wal ard dan bumi. Ja'ilil malaikah, yang menjadikan malaikat-malaikat itu rusulan, nah ini, sebagai utusan-utusannya. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap yang banyak. Ada yang punya sayap 2, ada yang punya 3, ada yang 4. Ini dalam surah Fatir ayat ke-1. Jadi syahidnya ja'ilil malaikati rusulan, Allah yang menjadikan malaikat-malaikat Allah itu sebagai rusul. Rusul jamak dari kata rasul. Ya. Kemudian dalam surat Mursalat juga ayat ke-1. Wal mursalati urfa. Jadi wal mursalat maknanya apa? Demi para malaikat yang diutus untuk membawa banyak kebaikan. Demi malaikat-malaikat yang diutus yang membawa kebaikan. Jadi mursalat, disebut mursalat karena mereka mursalun. Ya, malaikat-malaikat yang menjadi utusan untuk membawa kebaikan. Ya, ini malaikat. Dari saya. Fahum Rasulullahi fi tanfidhi amrihi al-kawni alladhi yudabbiru bis sama'a wal ardo. Fahu, maka mereka para malaikat Allah itu adalah Rasulullah, utusan-utusan Allah Azza wa Jalla, fi tanfidhi amrihi al-kawni, untuk melaksanakan tugas urusannya yang bersifat kawni. Yang berkawni maksudnya apa? Yang hubungannya dengan alam, kejadian alam ini, apa-apa yang terjadi di alam ini. Ya, di alam ini al-kauni. Dari kata kana yakunu kaunan, kana kan yang terjadi. Nah, Jadi urusan-urusan yang terjadi di alam semesta ini. Alladzi yudabbiru bi as-samaa'i wal ardh, yang Allah mengatur dengannya as-samaa'i wal ardh, bumi dan langit-langit dan bumi. Jadi malaikat Allah itu ada yang menjadi utusan-utusannya untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla yang terkait dengan apa, hal-hal yang bersifat kauniyah, yang bersifat dengan, yang bahasa kita kauniyah apa, yang bersifat sunnatullah, ya, perkara-perkara yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Nah, urusan-urusan itu semuanya banyak diserahkan kepada para malaikat, baik di langit dan yang di bumi itu, ya. Tidak berarti Allah tidak kuasa, Allah kuasa, tapi Allah berkehendak seperti itu. Terkait dengan manusia, Allah kuasa sekali menyampaikan wahyu kepada manusia, tapi manusia kan manusia. Kalau Allah menyampaikan langsung, ya Allah memang berkehendak seperti itu. Dan manusia sekarang ini tidak bisa untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Untuk melihat Allah Azza wa Jalla, ya. Maka Allah utus malaikat. Dan barangkali saja manusia juga akan protes, ya. Kalau yang menyampaikan itu malaikat, memerintah ini, memerintah itu, ya patut, wajar kalau malaikat. Nah, kalau manusia kan enggak bisa. Manusia itu punya nafsu, malaikat enggak punya nafsu. Bisa protes. Maka Allah utus manusia, rasul dari manusia. Allah utus malaikat sebagai rasul, juga manusia juga diutus sebagai rasul untuk menyampaikan kepada umat manusia. Ya. Jadi di antara malaikat Allah Azza wa Jalla, atau di antara malaikat Allah Azza wa Jalla, ada yang Allah utus yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia, ya. Mungkin itu saja sementara, kita teruskan waktu yang lain, mungkin satu kali pertemuan lagi selesai insyaallah. Ya. Terpaksa kita belum selesai, tinggal sedikit, setengah halaman. Sementara itu yang kita sampaikan pada kesempatan di malam ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah, dan mudah-mudahan kita dalam beriman kepada malaikat semakin dalam, semakin jauh, karena kita dalam beriman terhadap perkara-perkara yang gaib, ya, kita akan bisa menetapkan hanya berdasar dalil. Karena maka ketika kita kemudian bertambah dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal yang gaib, berarti iman kita kepada hal yang gaib akan semakin bertambah insyaallah. Itu saja yang kita sampaikan sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.